Kita masih melanjutkan pembahasan tentang keyakinan Islam dari uraian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Di halaman 101. Nah, ini dari pokok pembahasan yang terakhir. Yang keempat. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل الكذبة بالذنب بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Ini tentang tidak boleh mengakhirkan orang Muslim tanpa hak. Tidak boleh menjatuhkan vonis kafir kepada orang Muslim. Dan Bukhari, walam yakun, tidaklah para ulama, guru-guru beliau yang jumlahnya berapa itu, lebih 1000 orang, tidak seorang pun di antara mereka yang mengakhirkan seorang ahlul kiblat, maksudnya kaum Muslim. Katakanlah ahlul kiblat, karena dia sholat menghadap kepada kiblat. Tidak boleh mengakhirkan sholat dari ahlul kiblat karena dosa yang dia lakukan, karena dosa besar yang dia kerjakan. Maksudnya di dalam di sini ini dosa besar maksudnya. Kau lihi apa dalil tentang ini? Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tapi Dia mengampuni segala dosa yang bukan syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Baik. Jadi ini ayat, kalau potongan ayat ini di dua surah ya, di surah Nisa, cuma tempat di surah Nisa, ada di ayat 48 dan ada di ayat 116. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang keempat ini dan keyakinan para ulama Islam yang mereka ini adalah guru-guru Al-Bukhari lebih 1000 orang. Semuanya meyakini tidak boleh mengakhirkan seorang Muslim pun karena berbuat apa? Berbuat. Ya. Ini bantahan terhadap kelompok Al-Wa'idiyah. Siapa itu kelompok Al-Wa'idiyah? Itu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Orang Al-Wa'idiyah itu mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka pada hari kiamat. Hukum akhirat. Sepakat orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang pelaku dosa besar kekal di mana? Di neraka hari kiamat. Adapun hukum dunia, kalau orang Khawarij berkata dia kafir keluar dari Islam, kalau orang Mu'tazilah dia berkata bukan Muslim, bukan apa? Kafir. Antara dibandingkan bila menjelaskan antara di sebuah kedudukan antara dua kedudukan dua tempat dia berada di tengah ini bukan mukmin bukan bulan dan tapi hukum akhirat sepakat Khawarij dan Mu'tazilah pelaku dosa besar di mana kekal di neraka. Ini pendapat yang menyimpang, keyakinan yang keliru keluar dari jalan Islam. Ini dalilnya bukan oleh Muhammad. Ya. Karena Allah tidak mengampuni dosa syirik. dosa yang tidak diampuni. Adapun dosa besar lain selain kesyirikan, Allah ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Andai kata kafir, tidak mungkin dikatakan diampuni. Ini banyak dalil lain ya, yang disebutkan sebenarnya. Di antaranya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ibatani minal mu'minina iqtatalu." Apabila ada dua golongan dari kaum mukminin saling berperang. Jangan saya tersoal. Kalau mukmin membunuh mukmin yang lainnya, dosa besar atau bukan? Dosa besar. Yang bersama dengan ini dalam ayat dikatakan apabila ada dua golongan dari kaum ini saling berperang, masih disebut apa? Mungkin kalau kafir tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikatakan apa? Mungkin. Di ayat yang lain tentang orang yang membunuh saudaranya kemudian dimaafkan dari kita, Allah firman, "Paman Uti an Asihi Syaitun Batiba Umbil Ma'ruf." Siapa yang dimaafkan dari saudaranya? Jadi pembunuh masih dihitung apa? Saudara. Dikatakan kafir, tidak boleh dikatakan apa? Saudara. Dan biru. Dari lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqa al-muslimani bi sayfayhima al-qatil wal-maqtul fil nar." Apabila dua orang muslim berjumpa membawa pedang, yang dari berjumpa membawa pedang yang perang, yang membunuh pasti kan, maka dari berkata yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dalam neraka, dua-duanya dalam neraka. Sahabat bertanya, "Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka?" Kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Dia ini tadi sudah semangat untuk membunuh apa? Kawannya, hanya saja dia kena terbunuh. Dikata dia yang menang, dia akan apa? Membunuh. Tapi perhatikan hadis ini. Dua-duanya dikatakan dalam neraka. Tapi Nabi masih menyebut apabila dua orang muslim masih disebut apa? Muslim. Bila kafir, kami kata kafir, dan disebut apa? Dan disebut mukmin, dan disebut muslim. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu dalam Islam masih dihitung apa? Masih dihitung muslim. Ini diantara dalil-dalil. Banyak lagi dalil yang lain. Menunjukkan akidah yang menafikan. Karena itu dari keyakinan ahli sunnah tak boleh mengafirkan seorang pernah berbuat dosa. Assalamualaikum. Kalau dia berbuat dosa, ya dikhawatirkan dosanya. Dikhawatirkan dosanya. Tapi tidak boleh dipastikan dia penduduk neraka. Atau bukan apa? Dari cara yang kafir, bukan muslim. Ini dia diperbolehkan. Dan kemudian di dalam ujaran Imam Bukhari, terdapat kedudukan ahli kiblat. Kedudukan seorang muslim itu. Orang muslim tak boleh sembarangan menurut dia kafir, begini dan begitu. Dia punya aib saja dia lakukan pribadi, tak boleh kita siarkan kepada orang. Sepanjang kita tidak merusak yang lain, kalau hanya terbatas pada dirinya, aibnya wajib kita apa? Kita tutupi. Siapa yang cuma menyimpan aib kaum muslimin, Allah ancam dalam Al-Quran, "Inna kathira yuhibbuna dan tashi' al-fashish yang berbina amal lahum adabun alimun di dunia wal akhir." Sebenarnya orang-orang yang cinta, yang gembira ketinggian tersebar dari orang yang beriman, untuknya siksa yang pedih di mana? Di dunia yang akhir. Nabi SAW bersabda, "Wahai satara mu'minan satara Allah." Siapa yang menutupi aib seorang mu'min, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, jadi umat Islam itu besar kedudukannya. Pernah Nabi SAW melihat Ka'bah. Dia berkata, "Wahai Ka'bah, kedudukanmu sungguh agung di sisi Allah. Tapi darah seorang mukmin lebih agung di sisi Allah dan dalam." Karena itu boleh menghubungi seorang mukmin dengan apa? Dengan polis, dengan cap kafir, kerana dia berbuat dosa besar. Itu bahaya sekali kan? Rasulullah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi iman ahaduhuma, in kana kama qala, wa illa hara 'alayhi." Siapa yang berkata kepada saudara yang berkati, maka ini ucapan harus ditanggung oleh seseorang dari keduanya. Jika benar seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak benar, ucapan itu akan kembali ke dirinya. Ini dalam menjatuhkan polis ya, harus berhati-hati. Walaupun mencapai di kafir, fasik, ahli bidah, dari orang menyimpang, semua ada konsekuensi di mana? Di belakangnya. Dan pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang mukmin itu berucap sesuatu yang dia akan menyesal pada hari kiamat. Dengan ucapannya, apalagi masalah-masalah besar seperti ini, mengakhirkan seorang muslim bernama berbuat dosa. Ini adalah hal yang diharamkan di dalam syariat. Sebagai pembahasan ini, pembahasan yang keberapa? Yang kelima, sikap terhadap para sahabat dari Rasulullah SAW. Kata beliau, rahimahullah, وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أشعر. قال عائشة أمر أن يستغفر لهم. وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقال البخاري سيدنا مليان صورا نقول dari guru-guru itu, misalnya lebih seribu, saya tidak melihat seorang pun dari mereka mengganggu sahabat Nabi SAW. Apa artinya mengganggu sahabat Nabi? Membicarakannya dengan mereka, mencelanya, menghinanya, merendahkannya, tidak ada seorang pun dari guru Al-Bukhari. Ini pentingnya seorang belajar kepada guru, supaya dia belajar apa? Mengambil akhlak dari guru. Subhanallah, Al-Bukhari itu tak pernah dia melihat ada gurunya dengan sahabat, menyelidikan sahabat, menggunakan. Akan kalau seorang duduk dengan ahli hadis, itu dia akan akhlaknya ahli hadis. Tiap kali nama sahabat disebut, mereka akan mendoakan apa? Radhiyallahu anhu, semoga Allah menghiburinya. Disebut nama Nabi, maka mereka bersalawat, sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak yang baik. Ketika disebut nama sahabat, seorang sahabat dipuji oleh mereka. Tidak ada yang menghina, mencela, merendahkan diri dari sahabat. Ini ahli sunnah. Berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah itu pekerjaannya adalah mencela para sahabat. Kalau tidak secara langsung, maka dia akan apa? Menyindir atau menyinggung atau apa, memberikan celah-celah dari belakang atau dari samping, seperti yang sering terjadi sekarang ini. Tadi masyarakat sering mendengar kan, ada orang yang mencela Utsman bin Affan. Katanya Utsman bin Affan itu tidak bagus ya, perwakilan politiknya. Dia mementingkan keluarganya. Kecelaan terhadap sahabat. Dulu Utsman bin Affan melakukan apa? Nepotisme. Pemberontakan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu dulu melakukan ini. Umar itu dulu melakukan ini. Abu Bakar katanya merampas haknya Fatimah. Yang lebih terkenal lagi di masyarakat kisah Sa'lamah radhiyallahu anhu. Ini Sa'lamah seorang sahabat mulia, Habib Perang Badar. Tahu Perang Badar? Kok bisa berubah jadi munafik Sa'lamah? Diceritakan dia makil dengan tanya ini jadi munafik Sa'lamah. Itu padahal kisah Sa'lamah itu yang tentang tafsir ayat surat Taubah. Itu kisahnya kisah yang lemah, tidak ada yang kuat dari kisah riwayat. Dan Sa'lamah ini sahabat hadir di Perang Badar. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda kepada orang yang hadir di Perang Badar, lakukan apa saja, Allah telah mengampuni dosa-dosa kami. Kok bisa bahasa Sa'lamah diceritakan jelek? Ini bisa orang terbiasa menyinggung sahabat, mencela, dia dalam tidak sadar. Dan itu sahabat Nabi SAW, wajiban kita terhadap para sahabat adalah memuji mereka, akan ridho kepada mereka, mencintai mereka. Ya. Itu pentingnya kita belajar akidah ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa Nabi SAW bersabda, Al-Mar'u ma'aman ahabba, seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Dalam hadis Nabi Rasul dari Bukhari dan Muslim, seorang yang berkata, ya Rasulullah, kaifa ra'aita rajulan yuhibbu qauman wa lam yaltahik bi. Kata beliau, Al-Mar'u ma'aman ahabba. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, seorang yang cinta pada satu kaum tapi tidak berjumpa dengan mereka? Kata Nabi, seorang itu bersama siapa yang dicintai. Luar biasa hadis ini. Jadi kita tak berjumpa dengan Nabi dan para sahabat, tapi kita cinta kepada mereka, cinta kepada sahabat Nabi, maka seorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cinta. Subhanallah. Hadis lain dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengisahkan bahwa saya dan Nabi keluar dari masjid. Begitu sudah sampai di tiang masjid, dekat pintu, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, batas saat, kapan hari kebangkitan? Oh, ini pertanyaannya. Pertanyaannya dahsyat. Tanya, kapan hari kebangkitan ya Rasulullah? Rasulullah balik bertanya kepada dia. Wa ma'adadda lah, kamu sudah bersiap apa untuk menghadapi hari kebangkitan? Jadi pertanyaan orang ini tidak ada jawabannya. Bertanya kapan hari kebangkitan, Nabi saja tidak tahu kapan hari kebangkitan. Maka Nabi arahkan orang ini kepada hari yang lebih baik. Makanya Nabi tanya balik kepadanya, kamu apa yang kamu sudah siapkan menghadapi hari kebangkitan? Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau seorang bertanya tentang macam-macam ya, kalau di kubur itu ada begini kan, di surga bisa begini, boleh begini dan begitu, itu tidak penting. Sekarang yang paling penting bagaimana selamat dari siksa di kubur. Bagaimana seorang boleh masuk surga, itu yang paling apa? Paling penting. Adapun sibuk dengan hal-hal yang kurang ada manfaatnya, ini adalah hal yang hendaknya kita bersihkan dan diri kita. Kita menjauh dari ini. Nabi bertanya kepada orang ini, apa yang kamu sudah siapkan? Apa bekal kamu untuk menghadapi hari kebangkitan? Orang ini kadang-kadang dia sedih dengan pertanyaan ini. Maka ia menjawab, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tidak banyak. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbab. Engkau akan bersama orang yang kamu cinta. Engkau akan bersama siapa yang kamu cinta. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami tidak pernah gembira setelah nikmat masuk Islam, melebihi kegembiraan kami ketika mendengar hadis ini. Jadi ada dua kali gembira yang paling besar dalam hidup. Pertama ketika masuk Islam, dan yang kedua ketika mendengarkan hadis ini. Maka kata Anas, aku pun cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Walaupun saya belum mampu beramal seperti amalan mereka, tapi saya berharap dikumpulkan bersama mereka. Itulah kecintaan kepada orang yang salih. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya cinta kepada orang yang salih walaupun saya bukan orang salih. Karena saya berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat. Ini tentang cinta. Karena itu kalau kita sering membahas tentang sahabat Nabi, mereka ini orang-orang yang disebut dalam Al-Quran. Diberi kabar gembira dengan surga, dipuji oleh Allah, ditinggikan kedudukannya. Karena itu kalau kita cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para sahabatnya, maka ini sebab yang paling utama yang akan memasukkan seorang ke mana? Ke surga. Ini harus kita tanamkan ya. Berbeda dengan banyak anak muda kita sekarang ini. Ya, figur-figurnya itu Masya Allah. Ya. Apa semua bintang-bintang final, pemain sepak bola, klub-klub sepak bola, apa semua. Pemain inti, pemain cadangan, semuanya. Nomor punggungnya. Assalamualaikum. Kalau ditanya nama 10 orang sahabat yang masuk surga siapa? Yang dijamin masuk surga? Sekarang tidak boleh menjawab pula. Jadi kita harus apa? Harus selalu mengulangi pembahasan-pembahasan akhirnya. Itu pentingnya seorang banyak baca buku-buku hadis. Karena di buku hadis itu kesan-kesan seorang hidup bersama Nabi dan para sahabat. Ya, pernah dikatakan kepada Abdullah ibn Rabah, kami kerjanya di rumah saja membaca. Tidak kamu kesepian di rumah sendiri. Semua kita ada orang di rumah. Kata Ibn Rabah, siapa bilang seperti itu? Saya di rumah hidup bersama Nabi dan para sahabat. Karena dia membaca apa? Hadis-hadis Rasulullah itu bagi kehidupannya bersama Nabi dan para sahabatnya. Tapi ini berbeda dengan banyak orang. Kadang apa namanya kalau di rumah dia sendiri, dia tersibuk dengan ilmu. Akhirnya di rumah dia sendiri, dia cintanya kepada Allah, dia rajin baca doa, baca hadis Rasulullah. Maka seakan-akan dia hidup di tengah kebaikan. Seakan-akan dia berada di dalam surga. Itulah yang dikatakan oleh sebagian ulama. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak masuk di surga dunia ini, dia tidak masuk di surga di mana? Di akhirat. Nah, surga di dunia itu adalah surga keimanan, keislaman. Siapa yang sudah masuk di surga dunia, dia akan masuk di mana? Di surga akhirat. Nah, ini benar ucapannya. Benar. Baik. Jadi ini kewajiban kita terhadap sahabat. Kesimpulannya kewajiban kita terhadap para sahabat. Ya. Disebutkan di sini. Qalat Aisyah umiru ayyastaghfiru lahu. Mereka diperintah untuk memohonkan ampun bagi siapa? Bagi para sahabat. Dimohonkan ampun untuk para sahabat. Wahai Allah Taala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala, Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman wa irhamkani, berilah ampunan kepada kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Ini ayat di surah ini, surah Al-Hasyr ya, kalau kita periksa ayat sebelumnya itu tentang kaum muhajirin, kaum al-ansar. Ayat sebelumnya lagi, kaum muhajirin. Jadi sebelum dulu kaum muhajirin, setelah itu kaum al-ansar, setelah itu baru datang ayat. Orang yang datang setelah kaum muhajirin dan al-ansar, doa mereka, wahai Rabb kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami, yang telah mendahului kami dan beriman. Kita doakan. Dari sahabat Rasulullah SAW, dengan pengampunan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa ya kami jangan engkau jadikan, jangan engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Minta boleh ada di hati orang yang beriman kedengkian. Kedengkian. Karena itu, sikap terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisan kita, lisan dan hati kita harus selamat terhadap para sahabat. Lisan tak boleh menyebut sahabat kecuali dengan apa? Kebaikan, dengan pujian, dengan doa. Hati tak boleh ada hasad. Hati tak boleh ada dengki, benci, tidak suka kepada sahabat. Yang ada cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita mengingat jasa-jasa mereka. Andai kata bukan karena para sahabat, ada dari hari ini yang masuk Islam? Siapa yang menyambung Islam? Kecuali melalui jalannya siapa? Sahabat. Betul. Para sahabat mengambil dari Nabi. Nabi memberikan kepada siapa? Para sahabat. Lewat jalannya para sahabat. Karena itu siapa yang mencela sahabat Nabi? Itu artinya dia ingin meruntuhkan Islam. Akhirnya jalannya orang-orang Syiah. Mereka ini sangat berbahaya jalannya. Mereka memulai dari mencela sahabat Nabi SAW, sahabat Rasulullah SAW, untuk menjatuhkan agama, untuk membuat manusia lari dari agama ini. Baik, jadi kita dilarang untuk mencela para sahabat Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La tasuffu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabat. "Lau anna li ahadikum mithla uhudin dhahaban fa'anfaqahu fi sabilillah, ma faqila Allahu atau ma balagha mudda ahadihim wala naqisa." Andai kata salah seorang dari kalian punya emas sebesar 10 Uhud, kemudian dia limpahkan di jalan Allah. Luar biasa ya. Dari sedekahnya Masya Allah. Emas besar gunung Uhud, dia apa? Diimpahkan jalan Allah. Kalau dia lakukan itu tidak akan mencapai kebaikan sahabat sebanyak apa? Satu Uhud. Satu Uhud itu dua telapak tangan orang biasa. Jangankan satu Uhud, setengahnya saja tidak sampai. Setengahnya tidak sampai. Akhirnya, para sahabat dari sahabat sahabat. Tidak boleh kita berusaha. Kita memohonkan ampun kepada sahabat. Ini semua dari yang diterangkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Cara untuk mencintai sahabat dari tadi. Kita rajin membaca Al-Quran. Terdapat di dalamnya pujian terhadap sahabat. Kita rajin membaca hadith-hadith Rasulullah. Sebab hadith Nabi itu sampai kepada kita melalui jalur siapa? Sahabat. Dan hadith Nabi itu kehidupan antara Nabi dan para sahabatnya. Demikian pula kita gemar membaca biografi para sahabat, kisah-kisah hidup mereka. Jadi dalam kisah hidup mereka luar biasa, bagaimana kesolehan mereka, ibadah mereka, kejujuran mereka, semangat mereka di dalam membela agama, pengorbanan mereka, hal yang membuat orang-orang itu takjub terhadap para sahabat. Nah. Tabiat manusia dia gemar mencontoh, kan begitu? Tabiat manusia gemar apa? Mencontoh. Kalau yang dia lihat hanya orang-orang yang hidup sekarang ini, ya, apa yang biasa dia lihat, maka ini akan rendah sekali semangatnya di bawah. Tapi kalau dia mencontoh dari orang yang agung, yang punya orang-orang yang mukir sejarah yang hebat di dalam Islam, nah ini akan membuat apa? Jiwanya juga menjadi jiwa yang besar. Iya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya. Ini berapa ini? Yang ini mana? Benar ya? Selesai dengan sahabat. Sekarang sikap terhadap bidah. Kata beliau, وَكَانُوا يَنْهَوْنَا مِنْ بِدَعْ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَصْحَابُهُ بِقَوْلِهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا بِقَوْلِهِ وَإِنْ تُطِيعُوا فَتَحْسَنُوا. Dan mereka siapa maksudnya ini? Para guru Imam Al-Bukhari yang jumlahnya lebih 1000 orang. Jadi Al-Bukhari jumpa dengan guru-gurunya lebih 1000 orang, semua guru. Dan Al-Bukhari melarang untuk berbuat bid'ah-bid'ah. Apa itu bidah? Diterangkan bahwa bidah itu adalah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa dalilnya yang tak boleh melakukan bidah? Hal ini sebagaimana firman Allah, وَاَتَصِلُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, وَلِقَلِهِ وَإِنْتُطِيرُهُ تَحْتَلِي. Jika kalian taat kepada Allah, kalian akan mendapat apa? Mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Ya, sini ada tiga pembahasan ya. Pertama, larangan berbuat bid'ah. Ya, banyak larangan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u min ad-din ma lam ya'lam bihi." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka melakukan mensyariatkan agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Dilarangan berbuat apa? Berbuat bid'ah. Dan firman Allah Subhanahu wa Taala, "Innal ladzina dakhalu al-hijra sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak-anak sapi sebagai berhala dan menjadikan mereka akan ditimpa oleh kehinaan. Dan mereka akan mendapatkan kemurkaan Allah ditimpa oleh kehinaan di dunia. Oleh Allah firman, demikian kami akan memberi balasan kepada semua orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap kami. Jadi orang yang berbuat bid'ah, hakikatnya mengadakan apa? Kedustaan lancang sekali. Artinya berani dia koreksi Allah dan Rasulnya. Ada yang berani mengoreksi Allah dan Rasulnya. Kalau Allah firman begini, berucap begini, enggak, itu kurang. Harusnya ditambah begini. Kan begitu? Kalau ditanya yang berani, pasti dia berkata, oh enggak berani saya. Ya, tapi perbuatannya seperti itu sebenarnya. Dengan bid'ah itu, hakikatnya seperti itu. Ya. Bukankah Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Hari ini telah disempurnakan agama kalian. Jadi kalau agama sudah sempurna, perlu ada tambahan? Hah? Ada tambahan? Ada kekurangan? Sudah cukup agama. Kira-kira. Ya, kalau dia mengatakan bahwa masih ada bid'ah yang bagus, itu artinya dia mengoreksi Allah dan Rasulnya. Yaitu dari tinggi Imam Malik. Imam Malik berkata, siapa yang berucap ada bid'ah yang baik, itu artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat menyampaikan agama. Luar biasa ucapan Imam Malik ini ya. Ini kalau Imam Malik hidup di masa ini, dia mengucapkan itu, sudah banyak yang mendengar Imam Malik. Ya. Ini ucapan sangat benar dari Imam Malik. Rahimahullah. Karena dalam Al-Quran Allah firman, hari ini telah disempurnakan agama. Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, hari ini telah disempurnakan agama kalian, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan telah mencukupkan nikmat-Ku atas kalian, wa raditu lakum al-Islam dinan. Dan telah kuridhai Islam sebagai agama kalian. Jadi, Rasulullah juga dalam hadis lain, beliau berkata, innahu لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمتهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali nabi ini wajib menyampaikan segala kebaikan yang diketahui untuk umatnya, dan nabi ini wajib menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, ما فرطنا في الكتاب من شيء. Tidak ada sesuatu apapun yang kami alfakan di dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Jika orang ini mengatakan, oh ini tidak. Apa dalilnya? Oh memang tidak ada dalilnya. Kalau kita yang pernah kan Nabi melakukan, memang Nabi tidak pernah melakukan. Sahabat betul tidak pernah melakukan. Loh kenapa dilakukan? Ya bagus saja. Itu artinya dia menurut Nabi Muhammad berkhianat apa? Menyampaikan agama. Akhirnya letak kekeliruan banyak orang. Ya. Ketika membuat ritual-ritual ibadat, dia pikir, oh ini bagus saja. kan kita cinta kepada Nabi. Mana cinta kepada Nabi sekali setahun? Cinta kepada Nabi sekarang berkembang, ini bukan sekali setahun lagi, secara bulanan. Jadi sekali sebulan cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi itu setiap saat dia ibadah. Sebagaimana sebelumnya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Nabi itu taat kepada perintahnya, menjalankan sunnahnya, meninggalkan larangannya, itu cinta kepada Nabi. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi kerjaannya menyelisih sunnah Nabi. Mana dicintai? Ya. Baik. Jadi ini terkait dengan bina. Dilarang membuat bina ini. Sebenarnya kalau kita bahas tentang bina, banyak pembahasan ini. Bina itu perlu banyak bahaya. Yang mengoreksi Allah dan Rasulullah bina ini. Bina ini, orang yang membuat amalan bina, amalan yang dimaksud kalau bina tertolak. Bina ini tadinya kecil, kalau dia terus melakukannya mungkin akan menjadi besar bina. Bina ini kalau dia lakukan akan bilang sunnah yang semisal dengan dia. Bina ini adalah sebab dia diusir dari telaga Nabi pada hari kiamat. Kalau telaga ya, pada hari kiamat. Dia berada di padang mahsyar manusia dalam keadaan telanjang, tidak teralas kaki, semuanya sibuk mengurus dirinya masing-masing. Sampai para Nabi berkata, nafsi-nafsi, saya urus diriku. Dan di situ ada telaga. Setiap Nabi punya telaga. Telaga Rasulullah, siapa yang minum satu teguk air dari telaga, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ternyata di telaga Nabi ini, ada sekelompok orang yang datang, kemudian diusir dari telaga. Nabi berkata, umatku. Kenapa diusir? Karena maka disebutkan dalam hadis, inna talata diri ma'ahdatu ba'dan. Kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelah kalimat apa? Mengada-adakan itu bid'ah ya. Jadi bid'ah ini dari sebab yang menyebabkan seorang diusir dari mana? Telaga Rasulullah SAW. Orang yang membuat bid'ah itu biasanya sulit bertobat. Sebab asalnya tobat itu menyesal. Jadi dia berbuat bid'ah dianggap dirinya apa? Dianggap dirinya benar. Oh ini saya lakukan cinta kepada Nabi. Tidak mau dikatakan melakukan kesalahan. Nah ini maka perlu diluruskan pemahaman. Inilah pentingnya kita membaca apa? Buku akidah, sebab kalau kita hanya baca dari buku saja, kita melihat bagaimana akidah para ulama dari sahabat, tabi'in dari para imam, maka tidak akan tampak agama ini. Dan subhanallah, ini akidah as-salaf diuraikan oleh Al-Bukhari berapa abad yang lalu? Lebih 1000 tahun yang lalu diuraikan. Sampai sekarang masih terjaga. Ini riwayat Al-Bukhari, saya punya silsilah bersambung sampai kepada Imam Al-Bukhari yang dulu dibunuh. Dan buku ini juga kita baca di guru kita, kita pelajari. Dia juga ajarkan di kita. Jelas ya? Jadi isinya adalah hal yang apa? Hal yang memang diwarisi oleh umat ini. Nah, itulah ilmu agama. Ya mudah sekarang orang belajar agama itu, tak perlu dia apa namanya buat jalan sendiri. Ya. Sudah ada jalan tol di depannya lurus, lebar, bisa diikuti. Ini jalan sendiri. Jangan coba yang lubangnya, belum lagi dapat buaya di rawa-rawa sana, ketemu bulan musingan dan sebagainya. Ini sudah ada jalan yang bagus, sisa diikuti saja. Itu ilmu agama. Allah mudahkan, masya Allah. Tapi kita perlu apa? Perlu belajar, perlu cari guru yang baik, bagus dan mudah. Yang sampai dapat guru juga sudah berada di jalan, kata gurunya kalau melompat aja di jembatan. Itu ada seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan akan datang nanti doa itu tidak buah di jahannam, dai mengajak kepada pintu neraka jahannam. Oh, itu mengerikan ya. Sampai sahabat tanya Rasulullah, sifatnya, jelaskan kepada kami sifat-sifat, ciri-ciri dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Kata Nabi, mereka berbicara dengan lisan kami, mereka dari warna kulit kalian. Itu yang dari itu mengaji bina itu baca juga ayat, baca juga hadis, dalam mengajar manusia. Dan mereka mengisahkan manusia. Jadi itu hati-hati. Jadi di pembahasan terkait dengan larangan membuat bina. Hakikat bina itu apa? Di sini ada sirakan ucapan Al-Muhammad. Malam yakun alihim nabiyu salamu ashabu. Bina itu dari perkara agama yang Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melakukan. Ingat dia terkait dengan perkara apa? Perkara agama. Kalau perkara dunia, ya Nabi sudah berkata, antum a'lamu bi umuri dunia tu. Kalian lebih paham perkara dunia kalian. Ini bikin mobil, ya okey, tidak ada masalah. Ya, bida mobil itu ya, tidak ada di masa Nabi. Tapi bida secara apa? Secara bahasa, bukan secara agama, itu tidak ada masalah. Ini mikrofon ini apa? Bida, tidak ada di masa Nabi. Tapi ini bida secara bahasa, tidak ada masalah. Bida dalam agama itu bahaya. Itu yang dilarang, itu yang dibahas di sini oleh Al-Bukhari. Adapun terkait dengan perkara dunia, seorang berkembang, lebih maju, Nabi sudah berkata, kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Jadi ini hadis asbabul wurudnya. Nabi pernah melalui sekelompok sahabat, mereka sedang mentalki, mengawinkan apa namanya pohon kurma. Jadi pohon kurma itu kalau ingin dibuat berbuah bagus, disambungkan, dicangkok ya. Nah, itu ditalki namanya, dicangkok. Supaya bagus buahnya. Ketika Nabi melihat sahabat, Nabi berkata, tidak kalian buat seperti ini, buat seperti ini. Oleh sahabat diikuti seperti ucapan Nabi. Ternyata ketika panen tidak berhasil. Tidak berhasil. Maka mereka datang kepada Nabi, Rasulullah, kami lakukan, nanti kita berhasil. Kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih paham perkara dunia kalian. Kalian lebih paham apa? Perkara dunia kalian. Begini ukuran dari Nabi, perkara dunia, seorang boleh apa? Boleh berkembang. Jadi untuk perkara agama, tambah satu huruf saja, itu sudah apa? Kesesatan dalam agama. Sudah dilarang agama. Baik, ini terkait dengan pembahasan bid'ah. Kemudian berikutnya, ini masih ada satu sesi besok ya. Insya Allah selepas apa? Selepas subuh. Sekarang kita selesaikan. Sekarang waktu masih ada masalah 10 menit ya. Ada 10 menit dan ada boleh kalau ada soal pertanyaan, silakan. Sila kalau ada soal. Terhadap orang yang mencela sahabat Nabi, itu bagaimana sikap para ulama atau para imam dalam mereka yang masuk dewa? Kalau kita membaca buku-buku para ulama salaf terdahulu tentang sikap kepada kelompok Syiah yang mencela sahabat Nabi, tidak seorang pun dari ulama yang membenarkan ucapan kelompok Syiah. Bahkan seluruh ulama itu menjelaskan tentang kesesatan kelompok Syiah. Ya. Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i sebelumnya dengan ulama tadi. namanya cari saja dari imam terdahulu, maka tidak ada dari ucapan mereka kecuali mereka menjelaskan keliruan kelompok Syiah. Karena kalau ada orang di masa di zaman sekarang ini mengatakan bahwa Syiah adalah madhab kelima, atau mereka juga apa namanya boleh di tolong diri, ini menyelisih ulama yang terlarang. Mereka tak baca. Kalau mereka baca dari buku-buku para ulama, tidak ada satu potong kalimat pun yang mulia orang Syiah. Bahkan ucapannya keras sekali. Orang Syiah rahimah mereka anggap kafir. Imam Bukhari sendiri beliau berkata tidak syah solat di belakang orang yang berpendapat pada dia, orang yang Syiah rahimah tidak syah solat di belakang. Imam Syafi'i berkata, anda kata benar orang Syiah itu cinta kepada cinta kepada ahli bait, maka persaksikan saya juga Syiah. Tapi itu tidak ada sejarah yang mereka dusta dalam masalah cinta kepada ahli bait. Karena itu orang-orang Syiah sendiri, ahli bait sendiri mereka kafirkan sebagian ahli bait. Jadi imam mereka itu yang mereka anggap imam cuma 12 orang dari Ali bin Abi Thalib dan keturunannya kepada Obama. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husayn. Kemudian keturunan Al-Hasan ke bawah sampai 15 orang yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askar. Ya. Ini saja yang mereka apa? Akui. Anak-anak Ali bin Abi Thalib yang lainnya tidak mereka. Padahal anak Ali bin Abi Thalib bukan cuma Al-Hasan Al-Husayn. Banyak anak-anak yang Ali bin Abi Thalib. Mereka kafirkan semuanya. Padahal mereka semua juga apa? Dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi yang merupakan ahlul bait yang asli, ya harusnya itu ahlul bait kan istrinya. Itu dasarnya. Ya. Karena itu tatkala ini yang datang, maka Nabi memanggil Fatimah, Al-Ali, Al-Hasan, Al-Husain, kemudian dimasukkan di dalam satu apa namanya hamparan oleh Nabi, kemudian Nabi berkata ini adalah ahlul bait. Karena asalnya mereka tidak masuk dari sisi apa? Sisi Islam, tapi dimasukkan oleh Nabi berdasarkan nas dari hadis. Jelas ya? Jadi kalau mengatakan cinta Ahlul Bait itu orang-orang Syiah tidak pernah jujur dalam cinta ini. Mereka adalah orang yang apa? Menyelisih Ahlul Bait. Menyelisih Ahlul Bait. Bahkan Ahlul Bait sendiri, Ali bin Abi Thalib sangat menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman, anak-anak Ali bin Abi Thalib juga sangat menghormatinya. Al-Husain, di antara nama anak Al-Husain ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar. Orang-orang Syiah sekarang ada yang namanya orang Abu Bakar Umar, mau dibilang. Ada mereka umur dari nama itu. Ini pernah kebencian mereka terhadap siapa? Sahabat dari sahabat-sahabat. Ada orang-orang yang datang di belakang. Inilah dilihat. Dia mencela sahabat itu. Apakah dia punya ilmu tentang itu atau tidak? Dia jahil atau tidak? Ini membedakan ilmu. Adapun mencela sahabat secara umum, ini mayoritas ulama mengkafirkannya. Kalau mencela sahabat secara umum. Adapun kalau mencela satu persatu, apakah dia dikafirkan atau tidak? Ini silap pendapat di kalangan ulama. Tapi semuanya sepakat bahwa itu adalah hal yang diharamkan. Tidak berani atas jalan yang lurus orang yang melakukannya. Ya Allah, taala. Ada tanya lain? Cukup. Apa? Siapa? Orang Syiah punya satu syubhat mereka. Mengatakan sahabat Nabi itu definisi dia harus sekian lama katanya berapa syaratan sih satu tahun itu dalam apa mereka. Jadi definisi sahabat Nabi itu yang jelas sudah pasti. Apa dari ini? Jadi mereka bawakan dari ada satu orang apa juga orang tadi ini mengatakan harus satu tahun. darar syiah. Dia mengatakan bahwa sahabat disyaratkan harus 10 tahun bersahabat dengan Nabi. Itu akal-akalan mereka sendiri. Kalau dia diukir dari sebagian ulama, itu hanya main-main mengukirnya. Itu dapat yang dulu. Tidak diukir. Misi sahabat adalah bagian dari sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi wa mata ala Islam. Siapa yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan mati di atas keislaman, itu sahabat. Walaupun berjumpa sekali, walaupun sesaat, walaupun sesaat. Karena itu yang diukur sebagai apa? Sebagai makna sahabat. Rasulullah bersabda tentang sahabat di dalam sebagian hari itu bali manfaatnya. Beruntunglah siapa yang melihat. Dan Nabi SAW bersabda, yusma'u anni, tasma'una minni, wa yusma'u minkum, wa yusma'u mimman yusma'u minni, wa yusma'u mimman yasma'u minni. Kalian para sahabat mendengar dariku. Jadi umpam oleh Nabi, kalian mendengar. Pernah mendengar walaupun satu kalimat. Yang tidak syaratkan pernah mendengar dari Nabi 10 tahun. Tidak ada syarat. Dalam hadis yang mutawatir Rasulullah SAW bersabda, نَفْضَرَ اللَّهُ مَرَأَنْ سَمِعَ مَقَالَةٍ فَوَآهَا فَبَلَّغَهَا كَمَا سَمِعْ وَرُبَّهُ بَلَّ مِنْ أَوْآهُ مِنْ سَمِعْ. Allah akan menutup indah wajah seorang hamba. Bercantik wajahnya, berelok. Kenapa? Dia mendengar semua ucapan dari semua ucapan. Kemudian dia hafal ucapan. Kemudian dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Nah, ini dinoakan kebaikan. Jadi sekedar satu ucapan. Sekedar satu ucapan. Kalau kita membawakan ayat-ayat dalam hadis hadis dalam hal ini, banyak sekali ya. Nah, di antara ayat juga laqad taaba Allahu 'alal mu'minina laqad taaba Allahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabi'uuhu fi sa'atil usra. Sungguh Allah telah memberi taubat kepada nabi, kepada kaum muhajirin wal ansar yang mengikuti beliau di saat susah. Jadi mengikuti, hanya disebut mengikuti dan disyaratkan berapa tahun diikuti. Dia mengikuti dua dosa. Harus berjumpa. Berjumpa baru kita dapat sahabat. Jadi Wais Al-Qarni ini, jadi manusia Masya Allah. Jadi Nabi SAW di masa hidupnya, beliau berkata kepada Umar, akan datang nanti seorang yang bernama Wais dari Bani Qaran, dari kabilah apa namanya Al-Murad. Kalau kamu berjumpa dengan dia, wahai Umar, minta supaya dia mendoakan kamu. Ini Wais siapa? Al-Qarni. Padahal Wais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi sebutkan nama dari keutamanya. Karena itu berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa tabi'in yang paling afdal dari sisi ibadah adalah siapa? Wais Al-Qarni. Dari sisi ibadah. Ada yang paling afdal dari sisi ilmu, itu kebanyakannya mengatakan bahwa dia adalah sahih Ibn al-Musayyib dan ulama Jubir. Salam. Baik. Salam. Pembahasan terkait dengan Syiah itu masalah umum dari keliruan orang-orang yang mengkhususkan sebagian Al-Quran dibaca, ditinggalkan yang lainnya. Karena pengkhususan membaca Yasin saja setiap Jumat, misalnya kalau ada cara mati membaca Yasin, memberangkat haji membaca Yasin, memberi kambing membaca Yasin. Memang Al-Quran cuma Yasin saja. Ini letak apa? Keteriruannya. Kemudian hadis-hadis yang mereka pakai itu dikatakan oleh Imam Al-Bukhari tidak ada sebuah hadis pun yang kuat tentang keutamaan surah Yasin secara khusus. Dia sama dengan surah Al-Quran yang lain punya keutamaan, tapi secara apa? Secara umum. Kalau tahlilan itu lain. Syiah itu ciri kan? Seperti kalau dia merayakan hari Asyura tanggal 10. Orang Syiah luar biasa ya, mereka bikin tragedi di tanggal 10. Karena sebab mereka Husain radhiyallahu anhu terbunuh, orang Syiah yang melakukannya. Sejarah itu mengakui, buku-buku Syiah juga menulis ya. Dan lucunya orang Syiah memperingati tanggal apa? 10 katanya untuk menghormati Husain. Ini perhatikan bagaimana mereka bolak-balik fakta ini. Padahal apa yang mereka kerjakan itu sama sekali tidak ada persyariatan di dalamnya. Bahkan kalau menghitung kemungkaran di perayaan Asyura itu puluhan kemungkaran di dalamnya. Hal yang menyelisi apa? Menyelisi agama, menyelisi syariat. Dari perbuatan bid'ah, dengan kebidiri, mencontek dengan lain, melakukan hal yang tidak kena dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat keributan, kemudian melanggar kehormatan, kemudian menjadi contoh apa namanya tidak baik dan sebagainya dari kerusakan-kerusakan yang rugi. Ya. Itu ciri-ciri ya. Dibalik dikatakan ciri itu terkait dengan pemikiran. Ada yang lain? Ada seorang dari salam dari ulama yang dikenal dengan ibadah masih mahu dan beliau memanfaatkan umurnya dengan sebaik mungkin. Alim ini bernama Masarrah bin Muslim Al-Hadrami, meninggal pada tahun 323 Hijriah. Ketika beliau dihadiri oleh Sakaratul Maut, ketika tujuannya pada tanda Sakaratul Maut, beliau mengambil Al-Quran kemudian membaca. Ini Sakaratul Maut dibaca dari awal hingga ke surah apa? Surah Taha. Ini sudah berapa juz itu? Selesai. Surah Taha juz berapa? Kalau selesai Taha itu benar 15 juz. Ini Surah Taha ya, hampir 15 juz. Ini wajah sebenarnya. Begitu sampai ke firman Allah Subhanahu wa Taala, wa'ajiltu ilaika Rabbi litarda. Saya bersegera kepada wahai Rabbku supaya engkau ridho. Maka di ayat itu keluar dunia. Rahimahullah, beliau meninggal di ayat itu. Ini kejujuran ya mereka. So, khusnul khatimah itu tergantung amalannya di dunia. Jangan dia berhayal bisa seperti ini kalau dia tidak punya apa? Kecintaan membaca Al-Quran. Ya. Terus bagian yang salah, ketika akan meninggal, anaknya bersedih. Kata ayahnya, jangan terlalu hati. Karena saya untuk menghadapi hari ini, saya sudah bersiap semenjak sekian puluh tahun yang lalu. Ada yang berkata saya sudah menghatamkan Al-Quran di tiang itu sekian belas ribu kali. Kita masya Allah satu tahun saja untuk menghatam sekali. Lalu kalau menghatam khatam, ya masya Allah, lumayan ya. Ini sekian belas ribu kali dia khatam di sebuah tiang itu menghatam dalam Al-Quran. Jadi harus ada amalan yang baik. Sedikit tapi kita continue. Ada bukan yang baik kita dapat Allah mengharap kepada Allah. Ini yang baik-baik pada seorang muslim. Cari saja ada satu amalan yang itu menjadi bukan yang baik dia simpan untuk Allah menghadap kepada Allah. Itu di antara ciri yang paling mulia di banyak biografi ulama, dia adalah seorang yang terus menuntut ilmu hingga dia mati. Ya, Imam Ahmad rahimahullah sudah suatu hari keluar bajunya dari potan tinta, penuh tinta bajunya. Hanya kan kepada Imam Ahmad sampai kapan tinta-tinta ini? Dia sudah tua umur, tapi masih juga menulis ya, terkait dengan ilmu mencatat. Imam Ahmad berkata ucapan yang masyhur. Kata beliau mahal mahbarah ilal mahbarah. Bersama tinta ini sampai ke liang kubur. Sampai ke liang kubur. Itulah menuntut ilmu. Sebab ilmu itu adalah ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Karena itu kata Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, ma ubinallahu azza wa jalla bi syai'in afdala min al-ilm. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah diibadahi dengan suatu ibadah yang lebih afdal daripada apa? Daripada mempelajari ilmu. Seorang duduk itu ilmu. Tafakkur tentang ilmu itu adalah ibadah. Menyampaikannya adalah ibadah. Mengajak manusia saja untuk belajar ilmu itu adalah apa? Ibadah. Jadi semuanya dari hal-hal yang baik. Dan insyaAllah kita harapkan ada kemudahan untuk kita semua. Baik, ini mungkin untuk pertemuan ini dan bagaimana yang telah kita terangkan, insyaAllah masih ada satu kali pertemuan lagi besok setelah salat subuh kita selesaikan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Taala selalu membagi untuk kita semua keberkahan, taufik dan rahmat, dan selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, selalu menerangi untuk kita semua cahaya keimanan di dalam hati. Cahaya keberkahan taufik dan rahmatnya di dalam kehidupan. Innahu wa innalaihi wa al-fadhi wa al-hayy. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.